نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد lihat di halaman 365 halaman 365 lanjutan dari bab 40 ya 40 apa 41 40 6 ya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab qala Abul Abbas. Abul Abbas di sini siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berkata Abul Abbas, kunyahnya Abul Abbas, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Ba'da hadis Zaid Ibnu Khalid alladhi fihi, setelah membahas hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid, ya, yang disebutkan pada bab 29, ya, tentang orang-orang yang menisbatkan turunnya hujan kepada bintang, ya, yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya Allah berfirman, atadruna maqala rabbukum, apakah kalian tahu apa yang difirmankan Rabb kalian? Sahabat mengatakan gak tahu, maka Nabi katakan asbaha min ibadi mu'min bi wa kafirun bil kawakib. Pagi ini ada hamba-hambaku yang beriman padaku, kufur kepada bintang-bintang. Siapa itu yang mengatakan ya beriman kepadaku? Yaitu yang mengatakan mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kita diturunkan hujan karena rahmat dan karunia Allah, dia yang beriman pada Allah. Namun yang mengatakan kita diturunkan hujan binau ikada wa kada, karena bintang ini dan bintang itu. Itulah yang beriman kepada bintang, kufur kepadaku. Nah, setelah membawakan hadis ini, Abul Abbas Ibnu Taimiyah mengatakan, waqad taqaddama hadza katsirun fil kitabi was sunnah. Hal ini banyak terdapat di Al-Qur'an dan sunnah. Ya, yadhummu subhanah man yudifu in'amahu ila ghairihi wa yusyriku bih. Ya. Yaitu Allah mencela orang-orang yang menyekutukannya dengan menisbatkan in'am, nikmat-nikmat yang telah diberikan ya oleh Allah, dia nisbatkan kepada selain Allah. Ya, diberikan contoh oleh Ibnu Taimiyah, qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan ya, huwa ka qaulihim, itu seperti ucapan mereka ketika mereka naik perahu, kemudian di perjalanan di lautan lancar. Karena nahkodanya jago, anginnya berhembus dengan bagus. Ya, mereka mengatakan, ya tidak menisbatkan kepada Allah. Mereka mengatakan, kanatirrihu thayyibatan. Wah, ini anginnya lagi bagus. Walmallahu. Nah, ini nahkodanya hadikon. Nahkodanya memang mahir. Nahkodanya memang jago. Ya. Wanahuidhalik dan semisalnya, mimma huwa jarin ala alsinatin kathiratin. Yang ini sering dilontarkan oleh banyak orang, diucapkan oleh banyak orang. Jadi ketika mereka berlayar dengan aman, berlayar dengan tenang, berlayar dengan sampai tujuan, mereka menyandarkan nikmat keselamatan tadi bukan kepada Allah, tapi disandarkan kepada anginnya cakep, nahkodanya jago, mahir. Nah begitu kurang lebih, bisa dipahami sini ya. Taib asyarhul ijmali, penjelasan global ayat hadis apa terkait ya pernyataan Ibnu Taimiyah yang menjelaskan hadis firman Allah taala dalam hadis qudsi asbaha min ibadi mu'min bi wa kafirun bil kawakib, pagi ini ketika diturunkan hujan ada hamba-hambaku yang beriman padaku dan kufur kepada ya bintang-bintang. Ada yang beriman pada Allah, kufur kepada Allah di pagi hari. Kenapa? Karena sebab turunnya hujan. Kalau dia mengatakan mutir Nabi Fadlillahi wa rahmati, kami diturunkan hujan karena rahmat dan karunia Allah, itu yang beriman pada Allah. Tapi kalau yang mengatakan kita diturunkan hujan karena bintang ini, bintang itu, itulah yang ya beriman kepada bintang-bintang, kufur kepada Allah. Baik. Ya. Nah kata Syekh Al-Qarawi, lihat di Al-Jadid di syarah Syarhul Ijmali, makna naqli al-madhkur, makna kutipan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kutipan dari Ibnu Taimiyah, anna sufuna idha jarayan, Ida jaraina, bahwasanya sufun jamak dari safinah. Ida jaraina, apabila dia berlayar birihin tayyibatin, dengan angin yang cakep, angin yang bagus. Bi amrillah, angin yang bagus itu kan dengan perintah Allah ya. Ya. Jaroyan hasanan, dia berlayar dengan berlayar yang bagus. Nasabu dzalika ila ya thayyibir rih. Mereka menisbatkan itu kepada angin yang bagus. Ini kan nikmat. Ya. Wa hadkil mallahi, dan karena kemahiran si nahkoda. Fi siyasati safinati, dalam mengendalikan safinah. Ya, kapal laut tadi. Wa qiyadatiha, dan dalam mengendalikan ya, roda setir atau apa namanya? Kendali ya, kemudinya. Wa nasu rabbahum, mereka melupakan rabb mereka alladzi ajra lahum al-fulka fil bahri rahmatan bihim. Mereka melupakan rabb mereka alladzi ajra lahum, yang telah memberjalankan mereka itu al-fulk, kapal laut, fil bahri ya, di lautan ya, rahmatan bihim, sebagai rahmat untuk mereka. Fa yakunu nisbatu dzalika, maka penisbatan kenikmatan bisa berlayar di atas lautan yang dalamnya lautan itu berkilo-kilometer, bahkan puluhan atau ratusan atau bahkan ribuan kilo dalamnya, mereka bisa berlayar di atas dengan tenang, aman. Padahal ini adalah nikmat dari Allah. Yang seharusnya itu adalah sesuatu hal yang sangat mengerikan, membahayakan ya. Kita berada di atas lautan yang dalamnya luar biasa. Belum lagi di bawahnya itu hewan-hewan buas dari ikan hiu, paus dan yang lainnya. Yang mungkin bisa memangsa. Kalaupun gak dimangsa juga mati tenggelam. Kalaupun bisa berenang, sejauh mana kita bisa berenang di tengah samudra. Seperti itu. Siapa yang sanggup? Ya, kalau cuma berenang dari selat Sunda ke selat ya, dari selat Sunda ke dari Merak ke Bakahuni itu sebentar, ya, cuman sekilo berapa kilo itu, ya bisa lah itu perenang-perenang. Tapi kalau berada di tengah samudra, lautan yang ribuan kilo, mau berenang kemana tepinya, tak bertepi, namun bisa selamat di atas, itu nikmat dari Allah, ya. Taib, namun mereka melupakan ini semua, mereka melupakan. Fayakunu nisbatu dzalika ila thayyibir rih, mereka malah menisbatkan kenikmatan tadi berada di atas lautan yang tiada bertepi, yang dalamnya ribuan kilo, yang mengerikan, di bawahnya kan hiu. Harusnya mereka bersyukur kepada Allah, mereka malah nisbatkan kepada angin yang bagus. Wahadkil mallahi, dan kepada mereka nisbatkan kepada kemahiran si nahkoda. Ya. Ini sama kayak kita naik pesawat, selamat. Oh, kita memujinya, maskapainya bagus. Karena ini Garuda, karena ini Emirates, karena ini itu. Pilotnya jago segala macam. Kita lupa Allah yang telah memudahkan. Apa sih doa baca yang dibaca ketika kita naik ke darat? Subhanalladzi sakhara lana hadza. Ya, sakharalana hada. Segala puji bagi Allah yang telah mengendalikan ini, menaklukkan kendaraan ini untuk kita ini. Ya. Ini Allah yang memudahkan kita. Namun kita lupa. Kalau naik perahu apa sih? Bismillahi majreha wa mursaha, dengan nama Allah. Ya. Tayyib barakallahu fik. Min jinsi nisbatil matar ilal anwa'i. Ini seperti, kata Ibn Taymiyah, seperti menisbatkan hujan kepada bintang-bintang yang dalam hadis. Yang Nabi bersabda apa? Kalian tahu enggak? Atadruna maqala rabbukum. Kalian tahu enggak apa yang difirmankan Rabb kalian di subuh ini? Ya. Yang kata Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi, asbaha, ya, pagi ini, kata Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi, min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Pagi ini ada hamba-hambaku yang beriman dan kafir. Siapa yang mengatakan mutir Nabi Fadlillah wa rahmatihi, mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Siapa yang mengatakan pagi ini, ya, pagi ini kita diturunkan hujan dengan rahmat, karunia Allah, dia yang beriman padaku. Namun, dan dia juga kufur kepada bintang-bintang. Namun kalau dia mengatakan kita diturunkan hujan karena binau ikada wa kada, karena bintang ini dan itu. Nah itulah yang beriman kepada kawakib, kepada bintang-bintang, dan ya kufur kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mana lagi tadi? Ini sama seperti itu. Wa in kana al-mutakallimu bidzalika lam yaqsid anna ar-riha hiya al-fa'ilatu lidaka lidzalika min duni khalqillah wa amrih. Walaupun orang yang mengucapkan tadi itu enggak memaksudkan bahwa anginlah pelaku yang memudahkan dia ya dari selain makhluk Allah dan perintah Allah. Dia enggak memaksudkan demikian. Wa inna ma arada annaha sababun, dia cuma inginkan ini cuma sebab aja. Tapi lafaz pertama yang dia puji adalah angin. Lafaz pertama yang dia puji adalah nahkoda. Bukan pujian untuk Allah. Baik. Walakin la yanbaghi ayyudi fa dzalika illa ilallahi wahdahu. Nah, ini enggak sepatutnya menyandarkan nikmat itu kecuali hanya kepada Allah semata. Li'anna ghayatal amri fi dzalika ayyakuna arrihu wal mallahu sababan au juz'an minas sababi. Karena ya, puncak dari perkara ini semua kalau kita paham ini itu ya rih, angin, nahkoda itu falam yakun, dia hanya sebagai sebab atau bagian dari sebab. Walau sya'ar Rabbu tabaraka wa ta'ala, seandainya Allah tabaraka wa ta'ala menginginkan, la salabahu, tentu Allah akan mencabutnya menjadi sebab. Ya, la salabahu. Nah, la salabahu sababiyatahu falam yakun sababan aslan. Allah akan mencabutnya sehingga penyebab tadi itu tidak bisa menjadi sebab sama sekali. Ya. Falam yaliku bil mun'am alaihi al matlubi minhu asyukru ayyansa min man biyadihi al khairu kulluhu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka fala yalik, enggak layak. Ya. Pak, enggak layak. Almun bil mun'am, orang yang diberi nikmat yang dia matlub minhu asyukru, yang seharusnya dia dituntut untuk bersyukur kepada Allah, dia malah melupakan zat yang di tangannya lah kebaikan semuanya, yang segala yang dia maha mampu atas segala sesuatu, dialah yang maha memberikan nikmat. Wa yudifa an-ni'ama ila ghairi, dan dia malah menyandarkan nikmat pada selain Allah. Ini enggak layak. Bal yadhkuruha mudafatan mansubatan ila maulaha wal mun'imi biha. Ya, bahkan dia harus sebutkan nikmat tadi, dia sandarkan, dinisbatkan kepada zat yang maulaha, pelindungnya. Al mun'im wal mun'im, dan zat yang memberikan nikmat kepada dia. Wa huwal mun'imu alal itlaq, dialah Allah zat yang memberikan kenikmatan secara mutlak. Fahuwa al-mun'imu bijamin ni'ami fid dunya wal akhirah wahdahu la syarikalah. Maka Allah lah zat yang memberikan nikmat dengan seluruh nikmat-nikmat di dunia dan di akhirat semata, yang tiada sekutu baginya. Nah, ya, jadi ini peringatan dari Ibnu Taimiyah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, berupa pengingkaran nikmat yang banyak berlaku pada lisan-lisan manusia. Ya, lupa dia kan Allah yang memberikan nikmat. Bahkan mungkin diri kita juga demikian. Ya. Kita yang katanya ngaji juga demikian. Lupa kita dapat nikmat, alhamdulillah. Tapi kita langsung ingat kepada sebab. Ya, kita langsung ingat kepada sebab. Ya. Baik. Sembuh langsung ingat. Oh, ini mujarab emang ini. Nah. Taib. Antum tahu enggak sebab kai itu dimakruhkan berobat dengan kai dalam hadis Ibnu Abbas yang 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab tanpa azab, umul ladzina la yastarqun wala yaktaun ya wa ala rabbihim wala yatatayyarun wala wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka yang tidak minta diruqyah, mereka yang tidak berobat dengan kai, besi panas yang ditempel pada luka. Sebenarnya Nabi SAW juga berobat dengan kai. Nabi mengobati sahabat Ubay bin Ka'ab dengan kai, mengirim tabib kepada sahabat yang sakit agar dikai. Namun dimakruhkan. Kenapa? Karena dulu orang-orang Arab punya semboyan. Ya. Akhiru dawa al-kai. Nah, akhir dari obat yang paling mujarab, kalau yang lain udah mentok, gak ada yang bisa. Nah, yang paling akhir adalah kai. Akhirnya orang-orang bersandar kalau mau sembuh di kai. Om pakai ini, pakai itu, enggak sembuh. Udah, akhirul dawa kai. Udah, yang terakhir kai. Nah, akhirnya ada ketergantungan kolbu orang-orang Arab dulu terhadap kai. Sehingga seakan-akan yang menyembuhkan adalah kai, bukan Allah. Sehingga Nabi SAW memakulkan itu. Sampai disebutkan, 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, mereka lah yang tidak berobat dengan kai. Ya. Nah, kemudian al-fawaidu yang bisa diambil faedah, idafatun ni'am ilal makhluqi syirkun fi rububiyah. Menyandarkan nikmat kepada makhluk adalah kesyirikan dalam rububiyah. Ini taqada anna dzalikal makhluqa huwal fa'ilu istiqlalan. Kapan ini dikatakan syirik dalam rububiyah, kufur akbar, jika dia meyakini makhluk tersebut itulah fa'il, penyebab secara mandiri, bukan Allah. Ya, dia sembuh karena dokter. Dia yakini hanya dokter semata yang menyembuhkan. Obat semata yang menyembuhkan. Rumah sakit semata yang menyembuhkan. Bukan Allah, tanpa ada peran Allah. Nah, ini syirik akbar. Kufur dia keluar dari Islam. Ya. Wa an adhafa ni'ama ilaih. Dia sandarkan nikmat tersebut kepadanya. Mu'takidan annahu sababun. Walidhalika su'u adab. Nah, kalau dia meyakini itu cuma sebab, itu adab yang buruk. Ma'allah al-mun'imi al-haqiqi. Itu adab yang buruk pada Allah, padahal Allah lah zat yang memberikan nikmat yang hakiki. Ya. Kalau dia yakini sebab, ini cuma sebab, tapi dia sebutkan awal-awal. Kalau dia yakini, enggak, ini memang obat ini yang menyembuhkan, bukan Allah, ini dia kufur. Ya. Tapi kalau dia ketika sembuh minum obat, dia puji obat tersebut, dia lupa memuji Allah, dan dia cuma yakini, ini cuma sebab aja, tapi dia dahulukan, ya, sandarkan nikmat itu sehat tadi kepada obat yang mujarab menurut dia. Nah, ini adab yang buruk kepada Allah. Paham gak sini? Ya. Taib. Munasabatul naqli lil babi wali tauhid. Nah, korelasi kutipan yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terhadap kalam Ibnu Taimiyah ini dengan korelasinya dengan bab dan tauhid itu apa? Haitsu afada an-naqlu anna Ibn Taimiyah, karena Abu Labbas itu Ibn Taimiyah ya. Ya, di mana kutipan ini memberikan keterangan bahwa Ibn Taimiyah yara, beliau berpandangan anna man nasaba an-ni'mata ila ghairillah, bahwa orang yang menisbatkan menyandarkan nikmat kepada selain Allah faqad kafara biha wa asyraka ma Allahi ghairah. Ya, berarti dia telah kufur pada Allah dengan sebab tadi dia sandarkan nikmat pada selain Allah dan dia telah berbuat syirik. Ya, dengan menyekutukan Allah dengan menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada selain Allah. Dalam menyatakan ada pemberi nikmat lain selain Allah. Nah, kalau nikmatnya kesembuhan, dia berarti meyakini ada penyembuh lain selain Allah. Nah. Taib. Ada beberapa pengecualian yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Yang boleh, 6, yang enggak boleh yang tadi disebutkan oleh Ibn Taimiyah dan yang sebelumnya dari asar-asar yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Taib. Yaitu seorang yang menceritakan sebab bukan dalam rangka menyandarkan nikmat pada selain Allah, inilah yang enggak boleh. Ya. Taib, yaitu seorang yang menceritakan sebab bukan dalam rangka menyandarkan nikmat pada selain Allah. Ini yang boleh nih maksudnya, apaan? Yang menceritakan sebab bukan dalam rangka menyandarkan nikmat pada selain Allah, bukan ya. Semisal dia mengatakan begini ya, ini bahkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula hadasatu ahdi qaumika bil kufri ya, ketika Nabi mengatakan kepada Aisyah ya, karena musyrikin baru masuk Islam sementara pondasi Ka'bah berubah. Kalau Nabi rubah pondasi Ka'bah sekarang, maka musyrikin akan ngamuk. Sementara dia baru masuk Islam. Dan Ka'bah menjadi simbol mereka sejak dahulu, sejak mereka kufur bahkan. Kata Nabi, lau hadasatu ahdi qaumuki bil kufri, lanaqattu al-Ka'bah. Seandainya kalau bukan karena kaummu yang baru saja meninggalkan kekufuran alias baru masuk Islam, akan kurombak Ka'bah. Wala ja'altuha ala asasi Ibrahim. Akan kujadikan, kubangun di atas pondasi sebagaimana dibangun pondasi Nabi Ibrahim. Kalau bukan karena gitu. Ya, laula hadasatu ahdi qaumiki bil kufri. Nah, itu bukan dalam rangka menyandarkan nikmat pada selain Allah, namun dalam rangka mengabarkan. Nah, itu boleh. Ya. Kemudian daging itu bisa busuk kalau didiamkan, kenapa? Sebabnya karena Bani Israel. Ya, karena Bani Israel dulu melanggar apa yang Allah larang. Maka Nabi SAW menyatakan, laula Bani Israel ya, lam yakhnaz al-lahmu. Seandainya kalau bukan karena Bani Israel, daging gak akan membusuk. Nah, kemudian ada suami yang didurhakai istri. Ini sebabnya apa? Ya, karena Nabi sebutkan, laula Hawa'u lam takhun unsa zaujaha. Seandainya kalau bukan karena Hawa istri Adam, tentu wanita tidak akan mengkhianati suaminya. Namun karena perbuatan Hawa satu, yaitu apa? Membujuk suaminya untuk makan pohon yang ada di surga karena bujuk rayu iblis. Sebenarnya Adam enggak mau. Cuman istrinya bilang udah makan aja, makan aja. Nah, kalau seandainya enggak ada peristiwa itu, tentu wanita tidak akan durhaka kepada suaminya atau menjerumuskan suaminya. Nah, ini boleh. Karena ini bukan dalam rangka menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Bukan, tapi cuman karena ingin memberitahu sebab. Ya. Kalau daging membusuk, tahu kisahnya kan? Ya, apa namanya, kisah mengenai manna salwa. Ya. Makanan yang diperoleh dengan cara mudah. Ya, kalau salwa, burung kecil yang memiliki daging yang lembut. Ya, jadi mereka tidak boleh menyimpan salwa untuk beberapa hari. Melainkan mereka harus makan saat itu juga. Tapi mereka simpan. Akhirnya daging menjadi busuk. Karena itu akhirnya Allah takdirkan daging jadi busuk semua. Nah, kalau didiemin. Nah, padahal zaman dulu belum ada freezer, belum ada kulkas, daging gak akan membusuk. Tapi karena ada pembangkangan Bani Israel, akhirnya Allah hukum. Jadilah membusuk semua. Ya, kalau gak ditaruh freezer. Ya. Kalau mengenai pengkhianatan Hawa, itu tafsir yang paling masyhur dari para ulama, dia yang membujuk suaminya. Bukan berkhianat, dia berkhianat sebagaimana yang kita pahami ya. Tetapi dia membujuk suaminya untuk makan, ya, bukan buah ya, pohon, sajarah. Kan gak disebutin buah, sajarah aja. Atau ada ulama yang lain yang mengatakan, semisal Ibnu Hubairah mengatakan bahwasanya sikapnya, li'anna dzalika kana, ya, apa namanya, dia gak menasehati Adam gitu. Nah, ini dianggap sebagai sebuah pengkhianatan. Ya. Taib, kata Ibnu Hubairah, li anna dzalika kana tarkun nusha. Ya. Lahu khianatun. Nah, itu dianggap sebagai pengkhianatan. Ya, Ibnu Jauzi juga mengatakan demikian. Khiana Hawa itu zaujaha kanat fi tarkin nasiha fi amri sajarah la fi ghairi dzalik. Karena dia tidak menasehati Adam terkait pohon yang disuruh makan itu. Bukan pada perkara yang lain. Contoh yang paling itu tentang Abu Thalib ya. Abu Thalib kan dapat syafaat dari Nabi ya. Ya, dia sehingga dia berada di neraka yang paling mendingan. Ya, kalau bukan karena Nabi, tentu dia ada di kerak. Ya, kata Nabi apa? Huwa fi dhahdahin minan nar. Dia ada di tepian neraka, yaitu yang adabnya paling ringan. Cuman ketika dia baru dimasukin ke neraka yang tepian doang, dia merasa itu adabnya paling paling berat. Kata Nabi apa? Laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku, tentu dia sudah berada di kerak neraka. Kerak dasar neraka. Ya. Jadi itu Nabi mengabarkan aja. Bukan menyandarkan nikmat kepada selain Allah, hanya mengabarkan. Dan ya. Taib barakallahu fik. Taib, sudah selesai, kita berarti masuk sekarang ke bab 41. Ya. Bab qaulillahi ta'ala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ya, janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dalam keadaan kalian mengetahuinya. Ya. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, ya ayuhan nas wa manusia, ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadalah kalian pada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya. Alladzi ja'ala lakumul ardha firasha, yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai firasy, sebagai hamparan untuk kalian. Was-samaa'a binaa'an, dan langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i maa'an, dan dialah yang telah menurunkan dari atas langit hujan, air hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Ya, sehingga mengeluarkan dengan air hujan tadi dari bumi buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jadi maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dalam keadaan kalian mengetahuinya. Baik, perhatikan di sini. Ya. Lihat syarhul kalimat u'budullah. U'budu, ya. U'budun, u'budu rabbakum, u'budu fil amr dari abada ya'budu, ibadatan. Ya. Ini fil amr, beribadahlah kalian. Nah, wal ibadatu lugatan, ibadah secara bahasa, aqsa ghayatil khudu'i wa tadalluli. Dia adalah puncak dari ketundukan dan perendahan diri. Ketika seorang beribadah kepada zat yang ma'bud yang diibadahi, itulah puncak ketundukan dan perendahan diri dia kepada zat yang diibadahi. Nah, secara syar'an, ya, secara syariat, apa itu ibadah? Ya, ibadah itu adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Segala dia adalah ismun jam, sebuah nama yang jami'un, yang universal, ya, li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu, mencakup segala apa yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi, ya, minal aqwal wal af'al, dari perbuatan maupun perkataan. Jadi perkataan maupun perbuatan yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, ya, itu adalah ibadah. Yang zahirah, yang nampak, wal batinah, maupun yang tidak nampak. Segala yang Allah perintahkan untuk dikerjakan, berarti Allah cintai, Allah ridhoi. Ya. Perbuatan yang dilarang oleh Allah, itu berarti diharamkan oleh Allah. Ketika seorang menjauhi yang diharamkan oleh Allah karena Allah, berarti Allah cintai orang tersebut. Berarti menjauhi perbuatan yang diharamkan karena Allah, itu adalah ibadah. Ya. Dan seterusnya. Taib. U'budu. Naam. U'budu na ya ayuhan nas, u'budu rabbakum, rabb kalian, alladhi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Ai ansha'akum wa awjadakum minal adam. Yang telah mengadakan kalian, menciptakan kalian dari sebelumnya kalian Adam, enggak ada. Hal ata 'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang pada manusia suatu masa di mana dia enggak pernah disebut-sebut sebelumnya, enggak pernah ada. Kemudian Allah jadikan manusia. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, la likai tattaqullaha. Supaya kalian bertakwa pada Allah, bimtisali awamirihi, dengan melaksanakan segala perintahnya, wajtinabi, dan menjauhi nawahihi, segala larangan-larangannya. Allazi ja'ala lakumul arda firasya, yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai firasy. Apa itu firasa? Ai ya, witaan. Ya, yaitu yang dibentangkan. Tastakirruna 'alaihi, yang kalian bisa ya tinggal di situ. Jadi witaan itu ma yuftaras. Ma yuftarasuhu. Ma yuftarasu bih 'alal ard, yang dibentangkan begitu. Ya. Jadi kita berada di bumi ini dibentangkan, seakan-akan bumi itu panjang buat kita. Nah, padahal bumi itu bulat. Nah, ini keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bumi itu bulat bukan datar. Namun bulatnya itu dijadikan, dibentangkan oleh Allah. Ya, kalau betul-betul dijadikan ya, bulat seperti bola betulan, kita ini udah ngegelinding. Tapi karena ya bumi ini dibentangkan tidak terasa. Maka seorang yang berkeliling dunia, start dari Jakarta, madep ke barat terus saja dia. Mau naik pesawat terbang kayak, madep ke barat terus saja, dia akan balik lagi ke Jakarta. Nah. Dan ini bulat, bumi itu bulat berdasarkan konsensus ulama. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ya. Makna firasan itu witaan, ma yuftarasubih alal ard. Yang dibentangkan aja di bumi. Bukan maknanya bumi itu datar. Dulu Mu'tazilah berpendapat bumi itu datar. Karena kalau bumi bulat, kata mereka gak mungkin Allah nuzul, turun ke langit dunia. Gitu. Taib. Andadan. Ya. Fala taja'alu lillahi andadan. Maka janganlah kalian jadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Ya. Apa itu? Nudhara awa amsalan. Ya, yang padanan bagi Allah, yang serupa dengan Allah. Ya. Taib. Andadan ini nakirah. Dalam konteks larangan. Fala taja'alula nahiyah. Berarti ini memberikan faedah umum. Andadan ini semua jenis tandingan. Bukan terbatas kepada berhala aja. Nabi, Rasul, Malaikat, Wali semua. Gak boleh dijadikan tandingan bagi Allah. Ketika seorang beribadah kepada selain Allah, berarti dia telah menjadikan selain Allah yang diibadahi tersebut sebagai tandingan bagi Allah. Ya, dia beribadah pada Syekh Abdul Qadir Jilani, berarti dia telah menjadikan Syekh Abdul Qadir Jilani sebagai tandingan bagi Allah. Ya. Hayy barakallahu fiik. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahuinya. Wa antum ta'lamun, wawnya waw haliyah. Jumlah antum ta'lamun mubtada khobar nanti fi mahali nasbin jumlah haliyah. Dalam keadaan kalian sudah mengetahuinya. Wa antum ta'lamuna annahu la niddalahu. Padahal kalian sudah mengetahui bahwa tidak ada tandingan bagi Allah. Yusyarikuhu fi fi'lihi, yang bersekutu dengan Allah dalam perbuatan Allah. Enggak ada. Allah menciptakan sendiri. Ya, Allah maka diesakan dalam rububiyah. Karena Allah semata yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Ya, maka Allah diesakan dalam uluhiyah, ibadah. Maka Allah semata yang diibadahi dengan segala jenis ibadah. Taib. Syarhul Ijmali. Penjelasan global. Ya, kata Syekh Al-Qur'awi, ya'murullahu ta'ala, ya'murullahu an-nasa bi'ayyukhlisu lahu al-ibadata. Allah memerintahkan manusia agar mereka memurnikan ibadah hanya kepadanya. Wadzalika li'annahu huwal ladzi aujadahum. Karena ya Allah lah yang telah mengadakan mereka, menciptakan mereka, wa aujada man qablakum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum mereka, sebagaimana Allah firmankan. Alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, minal adami, dari sebelumnya enggak ada. Wa azbagha alaihim katsiran minan ni'ami, dan Allah azbagha telah melapangkan, melimpahkan alaihim kepada mereka katsiran minan ni'am, banyak sekali nikmat. Ya, faja'alal arda mustawiyatan, maka Allah menjadikan bumi ini lapang, yastaqirruna biha, sehingga mereka bisa tinggal di bumi. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan Allah menurunkan dari air dari atas, ma'an air hujan, azban yang tawar. Ya, fihi masdaru katsirin min arzakihim, yang dengan air tersebut menjadi sumber banyak dari rezeki mereka. Wasalahi wasalahi ma'isyatihim, dan kebaikan ma'isyah mereka, penghidupan mereka. Summa bayyana, kemudian Allah Subhanahu wa taala bayyana menjelaskan, annahum yattakhiduna lahul asbaha wan nudara'a. Ternyata mereka malah menjadikan lahu, baginya, bagi Allah, al-asbaha, ya, yang serupa bagi Allah untuk diibadahi, wanudoro'a, dan tandingan-tandingan, padanan-padanan. Ma'a ilmihim, padahal mereka mengetahui, anna allaha huwal khaliqu lahum, Allah ialah yang menciptakan mereka. Wal mun'imu alihim, yang memberikan nikmat pada mereka. Wadhalika israrun minhum alal kufri wal ma'asi wasyirki. Yang demikian itu berarti sikap israr, sikap kekeh terus menerus di atas kekufuran, kemaksiatan, dan kesyirikan. Taibarakallahu fikum. Ya. Al-fawaidu yang bisa ambil dari faedah dari ayat ini. Ya. Bayanu ba'di ni'amillah ala khalqih. Penjelasan sebagian nikmat-nikmat Allah kepada para hambanya. Asani yang kedua, al-istidlalu ala tauhidil uluhiyah bitauhidir rububiyah. Berdalil, ya, untuk tujuan tauhid uluhiyah, tapi berdalilnya pakai tauhid rububiyah. Kan tujuannya apa? Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum. Beribadahlah kalian pada Rabb kalian, tauhid uluhiyah. Tapi tidak berdalil dengan tauhid rububiyah, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, yang telah menurunkan hujan. Nah, dalilnya itu. Jadi metode Quran begitu, sering berdalil dengan tauhid rububiyah untuk menegaskan atau untuk menuntut tauhid uluhiyah. Sebagaimana dalam ayat ini, ketika Allah berdalil dengan rububiyahnya, bahwa tidak ada yang menciptakan mereka dan nenek moyang mereka kecuali Allah, tidak ada yang memberikan tempat tinggal untuk mereka, tidak ada yang bisa mengamankan langit sebagai atap bagi bumi kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menurunkan hujan sebagai sumber rezeki untuk mereka kecuali Allah. Tujuannya untuk apa? Kalau udah tahu begitu, beribadah aja pada Allah. Ngapain beribadah lagi pada selain Allah? Yang enggak bisa ngapa-ngapain, kan begitu. Ya. Nah, ayat ini diturunkan kepada kaum musyrikin, yang musyrikin tahu, mengetahui, mengimani akan hal ini. Allah yang mencipta mereka dan orang-orang sebelum mereka. Ya. Taib. Mana lagi tadi? As-salis, wujubu ifradillahi bil ibadah wahdahu duna siwa. Wajibnya mengesakan Allah dalam ibadah semata, bukan kepada selainnya. Nah, munasabatul ayah lil babi wat tauhid. Apa korelasi ayat ini dengan bab dan tauhid? Haitsu dalla al ayatu ala wujubi tajannubi syirki adh-dhahiri wal khafi. Ayat ini menunjukkan, ya, wajibnya menjauhi syirik zahir, yang nampak dan maupun yang samar. Ya. Minal khafi, di antara syirik yang samar, ini syirik asghar ini. Qaulul qa'il, yaitu ucapan seorang yang mengatakan, laulal harisu la'atana lususu. Seandainya bukan karena haris, karena ada security, karena ada penjaga, tentu lusus, para garong, para maling akan datang kepada kita. Kalau ada orang yang ucap kayak begini, dia dalam keadaan meyakini, ini cuman haris ini sebab aja, syirik asghar. Tapi kan ayatnya itu larangannya syirik akbar, kan begitu. Jadi ayat syirik akbar digunakan untuk memperingatkan tentang syirik asghar. Boleh enggak? Boleh. Ya. Kenapa? Karena syirik asghar maupun syirik akbar itu sama-sama menjadikan tandingan bagi Allah. Ya, menjadikan makhluk sebagai tandingan bagi Allah, walaupun tingkatannya berbeda, hukumnya berbeda. Ya. Sebab kedua, lafadz fala taj'alu lillahi andadan. Nah, ini yang tadi yang disebutkan. Lafadz andadan, ayat ini isim nakirah, andadan pakai tanwin, datang dalam konteks larangan, penafian, maka mencakup siapapun. Baik, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Qala Ibnu Abbas. Berkata Ibnu Abbas. Ya. Masih cukup waktunya? Wah. Ini udah pada celingak-celinguk kejam ini. Ngasih kode ke ana ini, udahan kayak gitu. Nah, taib cukup dulu deh ya. Yang mau bertanya silakan. Ya. Silakan, tafadhalu.